نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا من حمال. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada saat ini, kita masih berada di waktunya untuk bertanya, yang kesempatan Anda masih untuk bertanya kepada Buya tentang masalah hal-hal yang Buya bahas tadi ataupun yang di luar ini. Akan tapi memang kadang kita lebih utamakan yang mungkin masih nyambung sahabat ya, sehingga nanti semakin tambah lebih mendalami di dalam memahami apa yang Buya sampaikan tadi. Dan baik sahabatku, kita buka kesempatan ya untuk Anda ingin bertanya langsung kepada Buya di 0231 252 25491. Satu penelpon kedua ya, penelpon kedua kami buka kesempatan untuk Anda. Nah, baik, sudah ada yang masuk, kita angkat telepon kedua. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersolat dulu ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin suaranya bisa lebih diperjelas lagi ibu, supaya lebih jelas kami mendengar di studio. Saya Ibu Daini di Losari. Ibu Daini di Losari, baik. Gimana kabarnya baik Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik, silakan langsung kepada Bu ya. Saya sangat bersyukur sekali dengan adanya radioku. Tapi saya sangat bersyukur sekali kalau bisa datang ke Al-Bajah. Alhamdulillah. Saya belum bisa ke sana, doain saya Bu ya. Amin, amin. Soal dimudahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Mudahkan. Ya, amin, amin. Ya, ada yang ditanyakan, ibu silakan. Umpamanya ada tamu laki-laki, tamu itu sudah dibilangin nggak ada suami, tapi dia maksa masuk. Itu gimana sih ya? Baik, masya Allah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Dani di Losari ya. Baik, akan langsung dijawab ya. Semoga ibu dimudahkan. Sebab yang menjadikan ibu tidak bisa hadir di majelis, semoga akan disingkirkan oleh Allah. Jika ibu perlu teman, semoga Allah memberikan kepada ibu teman, amin, yang bisa menghantarkan ke majelis. Jika urusannya karena kesibukan, semoga Allah menyingkirkan kesibukan tersebut sehingga ibu bisa hadir ke majelis. Amin. Jika karena rasa sakit, semoga ibu Allah menghilangkan sakit tersebut, amin, sehingga ibu bisa hadir ke majelis. Amin, amin. Semoga amin, semua orang yang rindu seperti ibu dimudahkan untuk menghadiri majelis. Amin, amin, amin. Adapun jika ada seorang laki-laki semacam itu, permasalahannya adalah yang pertama karena mungkin dia tidak ngerti. Kalau tidak ngerti, difahamkan hukum tersebut. Bahasanya tidak boleh itu menerima tamu. Menerima tamu seperti itu. Dan kalau dia masih memaksa, baru nanti setelah kita beritahu kok masih memaksa, berarti hati-hati, dia bukan orang yang baik. Karena diberi penjelasan tentang hukum kok masih melanggar. Paling tidak kalau memang harus menunggu, nunggu depan kamar, depan rumah. Dan kami pun tidak merasa tersinggung kok di saat kita bertamu kepada seseorang, tidak ada laki-lakinya, bahkan mereka pun mempersilahkan kami masuk karena dia tidak ada, mereka tidak ada laki-laki, kami tidak masuk ke dalam. Jadi kita duduk depan, "Bu ya, enggak enak." Enggak apa-apa. Justru yang enak begini. Kita enak dengan Allah. Kalau saya masuk, tidak enak kepada Allah nanti saya. Jadi kadang-kadang kita ini lebih sopan santun kepada manusia, tapi kepada Allah tidak. Ya, jadi tetap Anda tegas, dan ketegasan Anda nanti akan menjadi rambu-rambu kemuliaan pada di rumah diri Anda dan di rumah Anda sendiri. Gak apa-apa ketegasan. Bapak, mohon maaf, di dalam tidak ada orang. Jangan dibuka dulu pintunya. Anda bisa ngomong lewat jendela. Pintunya kebuka terus. Ya. Baik, intinya dipahamkan. Intinya dipahamkan, diberi pengetahuan seperti itu. Sebab itu juga memberikan ilmu. Dan penting kita memberikan ilmu kepada orang lain. Itu. Memberikan ilmu sendiri adalah juga keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik, subhanallah. Baik, tadi Ibu Dani ya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Dan semoga bisa dipraktekkan nanti jika memang ada tamu yang seperti itu, dikatakan dengan terus terang untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang syariatnya Nabi Muhammad SAW. Baik Bu ya, kita beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung bersama kita di VSMS Bu ya, di 081321461079. Ini ada pertanyaan dari sahabat Atun di Baros Ketanggungan Brebes Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim barik alaihi wa ala alihi washabihi. Apa kabarnya Bu ya dan Umi? Alhamdulillah baik semuanya Bu ya. Dan ini mau tanya Bu ya, tadi Bu ya kan katakan bahwa tamu kalau disuguhi makanan tidak boleh menolak apapun makanan atau minuman yang disuguhkan. Maaf Bu ya, apakah salah kalau misal disuguhi minuman manis saya menolaknya karena memang saya tidak bisa minum manis Bu ya. Baik, apakah salah kalau seperti itu Bu ya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, masya Allah. Menolak itu menyakitkan. Anda tidak harus menolak. Anda berpura-pura minum adalah salah. Tapi kalau nggak dihabisin katanya nggak bagus. Oh iya, masalah itu mungkin berserang aja kalau memang Anda punya penyakit yang membahayakan. Jika tidak ada sebab lalu menolak, itu ya nggak pantas. Hanya karena milih yang lebih enak lagi. Padahal minum air putih biasa kan bisa. Cuman gara-gara di rumah biasa air dingin, nggak ada yang dingin ya. Ini kan kurang ajar ya, merepotkan orang. Tapi kalau memang Anda punya penyakit, kemudian nggak bisa minum gula, Anda katakan, saya tidak minum air apa teh yang pakai gula, saya minum air putih saja. Karena lebih memudah. Bukan lebih wet. Lebih saya enggak minum teh tapi saya minum susu. Nah, ini kan enggak enak bener ya. Jadi boleh karena Anda meminta sesuatu yang menurut Anda adalah lebih ringan. Itu boleh-boleh saja. Sebab yang bergula dengan yang tidak bergula lebih mudah yang tidak bergula. Yang tidak bergula air putih enggak ada masalah. Jangan dipaksakan sampai Anda berpenyakit nanti tidak dibenarkan yang demikian itu. Iya, Bu ya. Jadi ini pernah dialami juga Bu ya, waktu di mana, di Yaman. Memang kan orang di sana suka manis, Bu ya. Jadi kalau bikin sirup itu manis banget. Dan memang kebetulan Umi memang gak bisa minum manis. Kalau udah kebanyakan manis kan suka mual begitu tuh ya. Jadi memang kita agak-agak salah tingkah juga kalau sudah dikasih minuman seperti itu. Jadi emang ada cara Bu ya untuk menyampaikannya supaya tidak menyinggung dan tidak merepotkan. Baik, subhanallah. Baik, tadi kepada yang bertanya, semoga puas dengan jawaban dari Bu ya. Baik Bu ya, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi. Tadi dari satu penanya dari Ciamis Bu ya. Ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati, saya Mahmud dari Ciamis. Saya mau bertanya Bu ya, bagaimana hukumnya menukar padi sama padi, menukar padi sama padi lagi? Apa ini termasuk hukum riba atau tidak Bu ya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menukar padi dengan padi adalah termasuk makanan pokok dengan makanan pokok. Dan makanan termasuk amwal ribawiyah, harta-harta yang ada ribanya jika kita tukar atau jual beli dengan sejenisnya tanpa prosedur. Jadi kuncinya begini, semua makanan yang sejenis, ya, macamnya sama dan jenisnya sama. Nah, ya, macamnya sama seperti padi dengan padi, padi dengan padi ya. Maka di saat seperti itu, kalau kita akan tukar menukar, maka syaratnya harus sama. Jika ada kelebihan dari salah satunya, maka itu namanya riba kelebihan atau riba fadl. Sama apanya Bu ya? Sama timbangannya. Timbangannya. Oh, bukan jenisnya Bu ya? Bukan, kalau jenis bukan. Enggak, jenisnya jenis padi semuanya. Enggak, maksudnya kan padi itu kan ada kualitasnya. Warna. Tidak. Jadi sama di jenis. Kalau masuk satu jenis sama, cuma padi. Kan jadinya kan beras semuanya. Beras dengan beras atau padi dengan padi, kalau kita harus tukar menukar maka tidak boleh ada yang lebih. Kalau ternyata memang yang satu beras baru bagus dan satu beras jelek, ya tetap tidak boleh di tidak beda. Maka caranya apa? Mungkin saya punya beras 10 kilo. Nah, 10 kilo beras bagus ya. Anda punya beras jelek. Kebetulan Anda butuh yang bagus, saya butuh yang jelek. Lah kalau 10 kilo bagus saya ditukar 10 kilo jelek saya, kan saya rugi kan begitu itu tukarannya. Tetapi dalam syariat memang begitu, jangan ditukar sama. Caranya ya gampang saja, kita tukar 10-10. Ya kan? Terus kemudian selebihnya adalah Anda sedekah ke saya suka-suka. Oh, begitu akadnya nanti jadi dalam akadnya. Jadi 10 ditukar 10 tetap. Kan tapi karena Anda mendapatkan beras yang bagus dari saya, yang jelek ya, kemudian setelah itu Anda tambah 5 bukan di dalam transaksi. Bukan di dalam transaksi. Anda suka-suka. Suka-suka ngasih Bu ya. seperti itu baik Bu ya. Tapi kalau kayak padi dengan ketan beda Bu ya. Itu jenis padi itu satu. Tetap ya Bu ya, walaupun itu satu jenis, dikatakan satu jenis itu. Maka itu nanti ada harta yang mengandung riba, itu adalah emas dan perak, termasuk emas dan perak, naqdain, kemudian mat'umat, makanan, itu adalah riba. Jadi riba itu jangan dianggap riba karena pinjaman ya. Riba itu ada empat ya. Macam-macam ada riba fadl, riba nasiah, adalah riba qard itu yang sering, riba qard, riba utang piutang. Ada riba qard itu karena ada orang meminjamkan uang kemudian baliknya lebih ya. Itu adalah riba qard. Kemudian ada riba yad ya, itu adalah transaksi yang tidak langsung diberikan, tidak ada qobat ikut. Riba fadl berlebihan. Riba nasiah adalah dalam transaksi ada tempo yang disebutkan, tidak langsung diberikan waktu itu. Maka ini ada riba itu ada 4 macam. Insyaallah ini akan dibahas di dalam pembahasan fikih tentunya dalam hal ini. Yang jelas yang ditanyakan oleh penanya tadi yang dari Ciamis itu masuk kalau memang tidak sama, timbangan atau takarannya, maka itu masuk bab riba fadl. Baik, ya. Baik, ya, terima kasih biasa jawabannya, dan terima kasih Buya atas pembelajarannya pada kali ini tentang masalah menghormati tamu. Semoga oleh Allah kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mudah untuk memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita, dan semoga yang sering bertamu pun menjadi tahu tata cara di dalam bertamu sehingga tidak sampai merepotkan atau menjadikan tidak nyaman orang yang kita datangi. Artinya semuanya harus semakin ada peningkatan, ya, di dalam muamalah, dalam urusan kita kepada sesama manusia, sehingga tidak akan ada yang terugikan. Dan semoga dengan hati-hatinya kita di dalam bergaul, semoga Allah menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, Buya, untuk penutupnya kami mohon tutup dengan doa bil barokah. Mari kita doa bersama. Yang khusyuk kita hadirkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Untuk menjalankan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Dan jadikan hiburan kami adalah di saat kami mengamalkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Amin. Mudahkan kami untuk menghormati tamu-tamu yang datang kepada kami, Allah. Amin. Dan jadikan tamu-tamu kami adalah orang-orang yang kau cintai. Amin. Dan jadikan tamu-tamu kami orang-orang yang baik, ya Allah. Amin. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama untuk menghormati tamu-tamu kami. Amin. Dan berikan kepada kami adab dan tata krama di saat kami bertamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, segala kemudahan dalam segala urusan kami. Amin, amin, amin. Segala kebaikan, ya Allah. Amin. Mudahkan kami untuk meningkatkan ketaatan kami. Amin. Untuk menjauhi kemaksiatan, amin, ya Allah. Kemaksiatan, amin, yang sangat banyak. Amin. Kemaksiatan yang sangat banyak, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, berikan kepada orang tua kami pengampunan-Mu. Amin. Dan kasih sayang-Mu, dan berikan kepada guru-guru kami pengampunan-Mu, amin, dan kasih sayang-Mu. Amin. Kepada semua yang berjuang, ya Allah, di media-media yang bergabung dengan kami saat ini, dimanapun mereka berada yang menyiarkan acara ini, Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, amin, keberkahan dalam rumah tangganya, keberkahan dalam keluarganya, amin, dan amin, berikan kepada mereka keistiqomahan di dalam berjuang di jalannya. Amin, Allah, amin, amin, amin. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua husnul khotimah, amin, mati dalam keadaan iman. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sahabat, sudah kita lewati tanpa terasa kita sudah selesai, ya. Artinya waktu sudah terlewati untuk pembelajaran kita pada hari Senin, ya. Dan semoga apa yang tadi kita pelajari dimudahkan oleh Allah untuk diamalkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1.5 jam ini bersama kami. Semoga menjadi kebersamaan yang penuh berkah dan menjadi kebersamaan sebagai mukaddimah kebersamaan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mohon maaf kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung angkat tapi masih belum bisa, yang sudah bergabung di via telepon belum bisa kami angkat, ataupun yang bertanya di via SMS tapi juga masih belum bisa kami jawab dikarenakan waktu. Semoga insyaallah di lain kesempatan kita bisa sambung kembali dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda semuanya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku, baru saja kita dengerin Bunda dan Nunik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.